Enggak kembang lah, enggak mengembangkan mana lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a jannatin ma'rushat wa ghairu ma'rushat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat inspiratif, pendengar RRI, penyejuk hati rahimakumullah. Gerakan cinta Al-Quran yang selalu kita hidup-hidupkan, gerakan bahwa Al-Quran itu mudah dan memudahkan. Semoga acara kita, acara kesayang kita ini, yang menjadi bagian dari dakwah dan amal ibadah RRI, radio kesayangan kita, satu hari satu ayat, semakin sadar kita bahwa ternyata Al-Quran itu benar-benar petunjuk yang mudah dan memudahkan. Baik, hari ini kita masih melanjutkan cerita kita tentang hikmah dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Kita sampai di ayat 31. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Fir'aun berkata, ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya ketika Nabi Musa mengatakan, apakah engkau akan melakukan itu, memenjarakan orang-orang yang beriman sekalipun aku menunjukkan kepadamu suatu bukti yang nyata, yaitu mukjizat. Fir'aun kemudian berkata, tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu jika engkau termasuk orang yang benar. Sahabat inspiratif, sudah berapa banyak kisah-kisah mukjizat kebesaran para nabi yang sampai kepada kita sejak kecil. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Soleh bersama kaumnya, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Muhammad, sampai cerita itu kepada kita dan tentang mukjizat-mukjizat besar itu. Tetapi khawatir kita, ya, ternyata mukjizat yang disampaikan dalam bentuk cerita itu pun tidak mampu meluluhkan kesombongan kita untuk tertib sholatnya, untuk tertib puasanya, untuk khusyuk dalam ibadahnya, untuk berbuat amal sholat sebanyak-banyaknya sebagai tabungan investasi kita di akhirat nanti. Maka kita layak untuk merujuk pada satu surat yang insya Allah menggugah setiap pribadi kita, dalam surah Al-A'raf, tempat tertinggi, salah satu surat yang menginspirasikan surat di balik nama yang juga ditulis oleh Dr. Zainal, ada di ayat 46 sampai ayat 52. Para sahabat inspiratif bisa membukanya di rumah dan melihat bagaimana proses nanti di surga. Wa bainahuma hijabun, ada hijab antara kita orang yang iman, orang yang kafir, antara anak, bapak, istri, saudara-saudara yang kita kenal. Walal a'raf rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Kita saling mengenal nanti di surga dan di neraka itu, tetapi ada hijab pemisah antara kita dan mereka, di mana pembedanya? Di pembedanya adalah antara iman dan kafir. Dan singkat dikatakan kurang lebih dalam surah ini, inspirasi di balik nama Al-A'raf ayat 46 52, nanti ketika kita antara surga dan neraka, kita melihat orang-orang yang kita kenal dan kita sayangi, tidak mampu kita tolong walaupun hanya memberikan satu gelas air untuk menghapus dahaganya. Maka sahabat inspiratif, begitu sedih hati kita ketika nanti anak kita, istri kita, orang-orang yang kita cintai mengatakan, an afidu alaina minal ma, tolong berikan kepadaku segelas air saja. Amin maradakakumullah, atau dari apa yang telah dijadikan Allah di surga sana. Kalau kita bisa berkata, innallaha haramahuma 'alal kafirin, itu diharamkan sama Allah terhadap orang-orang yang kafir. Siapa mereka itu? Alladzina takhazu dinahum lahwa wa la'iba wa ghurratuhumul hayatud dunya. Mereka yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau belaka, dan mereka tenggelam dalam kecintaan dunia yang luar biasa. Sahabat inspiratif, di studio telah hadir Ustaz Zainal dan Ustaz Syamu yang akan menambahkan tentang ayat ini. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih. Akhir dari ayat ini disebutkan in kunta minasyadikin, jika kamu termasuk orang-orang benar. Karena apa? Berarti sudah mulai ada kecenderungan Fir'aun untuk berpikir apakah benar atau salah Musa yang dulunya kecil, kurawat, sekarang besar, mengaku sebagai utusan Tuhan. Dia berpikir demikian karena apa? Karena boleh jadi dalam kehidupan ini banyak orang mengaku-ngaku nabi yang kemudian dikenal dengan nabi palsu. Maka Al-Quran menegaskan di beberapa ayat, wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Disebutkan di dalam Alkitab bahwa Idris adalah seorang yang jujur, seorang yang benar, dan dia adalah nabi. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Artinya para nabi itu adalah orang yang benar, benar antara kata dengan perbuatannya, yang dikatakannya memang sesuai dengan realita, niatnya benar, tekadnya juga benar, apa yang dia ucapkan karena bantuan dari Allah menjadi nyata. Inilah yang disebut dengan kebenaran para nabi, dan inilah juga yang diminta kepada kita umat manusia, bahwa modal utama diterima di dalam komunitas atau di dalam apapun adalah kejujuran dan kebenaran itu. Hingga mata uang dolar Amerika pun menyebutkan we trust in God. Kami menjadi manusia yang mulia, kami menjadi manusia yang dipercaya karena kami beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan tentang semangat berlaku benar dan tidak palsu ini, ana salisus salasah, kata Allah dalam hadis kursinya, malam yakun ahaduhumal akhor, saya adalah mitra ketiga dari dua orang yang mengadakan serikat kontrak kerja selama tidak ada pengkhianatan di antara salah satu di antara keduanya. Itulah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syirka yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqa wa yasduqa hatta yuktaba indallahi siddiqan, bahwa seseorang yang jujur yang benar akan mengarahkan kepada kebaikan. Orang yang benar itu identik dengan kebaikan, dan kebaikan akan mengarahkannya kepada surga. Seseorang terus saja berkata jujur, berkata benar, hingga Allah menulis sebagai seorang yang jujur dan benar. Begitu juga sebaliknya, seorang berbohong, innal kaziba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar, wa innal rojula la yakziba wa yakziba hatta yuktaba indoglai kazzaban. Orang yang berdusta, kemudian akan mengarahkannya kepada kemaksiatan, kefajiran, dan dari kefajiran ini, kefujuran ini akan mengarahkannya ke neraka. Seorang yang terus saja berdusta, berbohong, dan menipu, akhirnya Allah menulis sebagai seorang penipu. Inilah semangat Nabi yang mengetok kepada kita untuk berlaku jujur, berkata benar dalam kondisi apapun. Baik, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar RRI, rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat As-Su'ara ini yang jelas-jelas yang mengungkapkan pada kita dalam ayat 31 ini, ada inspirasi yang patut untuk kita cermati secara nyata dalam kehidupan, memperbaiki kehidupan problematika kita keseharian. Kalaulah kita memang seorang yang mengemban amanah untuk memberikan dakwah, merubah umat kepada ke arah kebaikan, sesungguhnya kita harus mampu jujur. Artinya kejujuran itu menjadi sebuah pondasi, sebuah backing kita menghadapi persoalan umat. Para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwasanya kejujuran itu sangat terpenting bagi kalangan pendakwah. Kejujuran dia maksud itu adalah kejujuran antara pesan kebaikan dengan bukti yang ia lihat ataupun jamaah lihat yang ada pada dirinya. Kita ketahui bersama bahwasanya kejujuran itu merupakan terbaik. Artinya, Rasul Junubi Al-Kazibu. Artinya, kebohongan itu merupakan kepala pimpinan dosa. Jadi kita harus ketahui bersama, kalaulah inspirasi yang kita lihat, tunjukkanlah sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar. Bukti itu dalam pengemban dakwah ada tiga hal. Pertama, ketika kita menyampaikan kebaikan itu, buktikan dulu memang kita melakukan. Jangan kita menyampaikan sedekah, tapi kita pula bagian dari yang tidak bersedekah. Itu sangat tidak dimungkinkan, dan itu adalah kriteria dari ketidakjujuran. Kedua, ketika kita sudah mampu menyampaikan kata kebaikan, lalu kita buktikan dalam diri kita kebaikan itu sendiri, kita juga harus mampu mempengaruhi keluarga kita atas cakap, kata, pesan, dakwah itu. Mampukah kita merubah keluarga kita itu? Yaitu, hu anfusakum wa ahlikum naro, hindarkanlah keluargamu dari api neraka. Jadi, dimaksud pembuktian kedua itu, kita harus mampu membuktikan kepada khalayak ramai, khalayak yang kita beri pesan, keluarga kita juga sudah terbukti melakukan apa yang kita pesankan kepada umat. Lalu pembuktian yang ketiga adalah zar, yaitu para tetangga kita, para masyarakat yang hidup di kediaman kita. Kalau kita sebagai pendakwah, hendaknya kita harus juga mengalami sebuah bukti dalam kehidupan kita, keseharian kita, yaitu para tetangga khalayak yang berdekatan dengan kediaman kita tinggal. Artinya, bisakah mereka juga mengalami sebuah perubahan lebih positif lagi? Sehingga para pendengar RR yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menginginkan adanya para pendakwah yang baik, menurut inspirasi yang bisa kita lihat pada ayat 30 ini, bukti pertama adalah pada diri kita, bukti kedua adalah pada keluarga kita, bukti ketiga adalah pada kolega, tetangga, kerja, dan sebagainya. Itulah sebagai bahan dari ukuran keberhasilan dan bukti kejujuran kita menyampaikan kebaikan perubahan kepada umat. Saya kembalikan pada Ustaz Fadli. Syukran Ustaz Zainal, syukran Ustaz Syamu. Kesimpulannya adalah, sahabat inspiratif, dalam tafsir katakan, kebenaran bersama Allah dan para Rasul. Siapapun yang benar, maka Allah dan Rasul akan menjadi sahabatnya. Siapapun yang menjadi pembohong, maka dia akan jauh dari kasih sayang Allah dan petunjuk Al-Quran. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.